Sejak kau pergi, sejak kau tinggalkanku, aku tak mengerti mengapa penyesalanku terjatuh di cintamu. Kebodohanku percaya janjimu. Bila akhirnya tak bisa ku dapatkan buktinya, bila hatimu bukan untukku, habis kata di bibirku, tersita semua rasaku. Kau tak tahu aku terluka, dan ku menangis, dan ku menjerit. Penyesalanku terjatuh di cintamu. Kebodohanku percaya janji. Aku habiskan waktu untuk menunggumu. Habis kata di bibirku, tersita semua rasaku. Kau tak tahu aku terluka, dan ku menangis, tersita semua.